Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wala akibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun amma ba'd. Pada kesempatan yang lalu kita sudah mendengar keterangan dari Asy-Syarih Al-Allamah Ahmad ibn Yahya An-Najmi rahimahullah terkait dengan ashabul kabair, yani para pelaku dosa besar, alladzina matu 'alaiha, yang mereka meninggal dunia dalam keadaan ya belum bertaubat dari dosa-dosa besarnya tersebut, di mana mereka ya, di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala mungkin akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala sehingga selamat sama sekali dari azab neraka. Mungkin pula Allah Subhanahu wa taala ya menghendaki untuk mengazabnya dan tempat kembali mereka ya, ke dalam jannah. Dan kita sudah membaca hadis asy-syafa'ah, di mana hadis ini saya menjadi yakni hujjah yang membantah keyakinan sesat orang-orang khawarij, di mana mereka mengingkari syafaat terhadap ahlul kabair, karena menurut hukum mereka ya bahwa siapa yang masuk ke dalam neraka berarti kekal di dalamnya. Baik, demikian pula hadis ini ya sebagai hujjah yang membantah kesesatan salah satu dari cabang khawarij yang ada di masa kita, kelompok yang dikenal dengan Al-Haddadiyah, yang mereka ya mengharuskan di dalam mendefinisikan iman bahwa iman itu yazidu wa yanqus hatta lam yabqa minhu syai'un, bahwa iman itu bertambah dan berkurang hingga tidak tersisa ya walaupun sedikit. Dimana mereka menyatakan barang siapa yang tidak mendefinisikan dengan definisi ini, jadi hanya mencukupkan al-iman qaulun wa amalun yazidu wa yanqus, tidak sampai pada definisi ya hatta lam yabqa minhu syai'un, berarti dia murji'ah. Baik, alhamdulillah al-imam Rabi al-Madkhali hafizahullah ya, beliau memberikan bantahan yang demikian detail terkait dengan ya, kesesatan prinsip mereka yang berkonsekuensi. Mereka menghukumi para salaful ummah, demikian juga ya, para pengikut mereka dari kalangan imam-imam di umat ini ya, menurut pandangan Al-Haddadiyah sebagai murji'ah. Kemudian selanjutnya Asy-Syarih Al-Imam ya Ahmad ibn Yahya Najmi rahimahullah menyatakan hadhihi aqidatu ahli sunnati wal jamaah, inilah akidah ahli sunnah wal jamaah, wa amma ghairuhum kama kulna al-murji'atu wal khawarij كانوا على طرفي نقيد Adapun selain mereka, selain Ahlus Sunnah wal Jamaah, sebagaimana yang telah kami katakan, yakni Murji'ah dan Khawarij, mereka ada pada dua ujung atau dua kutub yang bertentangan. Fal Murji'atu ghallabu al-wa'dah wal Khawariju ghallabu janibal wa'idi. Kelompok Murji'ah, mereka mendominankan ayat ataupun hadis atau nas yang berisi janji Allah Subhanahu wa taala. Sementara orang-orang Khawarij, mereka mendominankan sisi yang di sana berisi, yakni nas yang berisi ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan itu orang-orang Khawarij ya diistilahkan dengan al-wa'idiyah. Demikian pula masuk dalam cakupan al-wa'idiyah adalah orang-orang Mu'tazilah. Soalnya nanti akan disinggung oleh Syekh Al-Asy'ari rahimahullah. Wa ahlus sunnati wal jama'ati wasatun bainahum fi dzalik. Adapun ahlus sunnah wal jama'ah pertengahan di antara mereka dalam permasalahan ini, yakni dalam permasalahan iman ini. Ya, demikian pula dalam permasalahan arbab al-kaba'ir, ya, alladzina matu 'alaiha. Orang-orang pelaku dosa besar yang mereka meninggal di atas dosa-dosa besar tersebut. Demikian pula dalam permasalahan yang lainnya, Ahlus Sunnah wal Jamaah senantiasa mereka kaum yang pertengahan sesuai dengan apa yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Masalah ini bisa dilihat pada kitab Al-Aqidah Al-Wasitiyah li Syekh Al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah. Amma alladhina ghallabu janibal wa'idi فهم الخوارج والمعتزلة الذين قالوا إن أصحاب الكبائر مخلدون في النار لا يخرجون منها أبدا. Adapun mereka orang-orang yang mendominankan sisi ancaman, maka mereka itu adalah khawarij dan mu'tazilah. Al-mu'tazilah ashab Wasil ibn Atta'. Baik. Di mana dia menyempal dari majelis Al-Imam Al-Hasan Al-Basri, ya, kemudian mengajak orang-orang yang bisa dipengaruhinya untuk sejalan dengan pikirannya. Di mana Al-Wa'idiyah menyatakan sesungguhnya para pelaku dosa besar yang mereka meninggal di atas dosa-dosanya tersebut, belum bertobat darinya, kekal di dalam neraka dan mereka tidak akan dikeluarkan darinya selama-lamanya. Wal farqu, adapun sisi perbedaan, bainal mu'tazilati wal khawarij, sisi perbedaan antara Mu'tazilah dan Khawarij, meskipun mereka sama-sama wa'idiyah, ada sisi perbedaan. Annal Khawarij kaffaru murtakibal kabirati fid dunya wa hakamu ala sahibil kabirati bi annahu kafirun. Bahasanya orang-orang Khawarij mengkafirkan para pelaku dosa besar hukum di dunia ini. Jadi di dunia dianggap pelaku dosa besar kafir dan mereka menghukumi ya bahwa pelaku dosa besar itu bi annahu kafirun. Ini hukum di dunia. Ya, hukum di akhiratnya sebagaimana telah disebutkan sebelumnya bahwa menurut mereka pelaku dosa besar yang mati dalam keadaan belum bertaubat kekal di dalam neraka. Wal mu'tazilah, adapun mu'tazilah, qalu, mereka mengatakan huwa fi manzilatin bainal manzilataini fid dunya, yakni bainal imani wal kufri. Bahasanya, hukum di dunia pelaku dosa besar berada pada satu kedudukan di antara dua kedudukan, yakni antara kedudukan iman dengan kufur, antara mukmin dengan kafir. Ya, diistilahkan dengan sahibul manzilah bainal manzilatain. Ini hukum di dunia. Dan tentu ini sendiri ya menyelisih apa yang Allah Subhanahu wa taala telah firmankan di dalam surat At-Taghabun, "Huwallazi khalaqakum faminkum kafirun wa minkum mu'min." Ya, Allah Subhanahu wa taala menegaskan terkait dengan penciptaan manusia bahwa sebagian mereka kafir dan sebagian mukmin. Tidak ada sahibul manzilah bainal manzilatain. Nah, dari sisi ini ya, mereka dijuluki dengan mazhab mukhannas atau firqah mukhannas, banci ya. Dari sisi yakni Mu'tazilah, dalam perkara akhirat mereka berani memastikan bahwa pelaku dosa besar itu kekal di dalam neraka. Namun hukum di dunia mereka bimbang, ragu, sampai akhirnya ya memposisikan seorang pelaku dosa besar pada sesuatu yang itu tidak ada ya dalam ketetapan syariat. Baik. Jadi ini sisi perbedaan ya antara ya Khawarij dan Mu'tazilah. Khawarij ya berani lantang mengatakan pelaku dosa besar kafir. Ya, hukum di akhiratnya kekal di dalam neraka. Kemudian wa amma fil akhirati, adapun terkait dengan nasibnya dari pelaku dosa besar di akhirat, fa kulluhum ay al khawarij wal mu'tazilah muttafiquna ala annahu mukhalladun finnar. Bahwa pelaku dosa besar dia kekal di dalam neraka. Wa annahu la yakhruju ahadun min ashabil kabairi dakhala an-nar. Dan bahwasanya tidak ada seorang pun dari pelaku dosa besar yang akan keluar dari neraka, yakni yang dimasukkan ke dalam neraka tersebut tidak akan keluar. La yukhraju minha, tidak akan dikeluarkan darinya. Wa kadzabu bi ahaditsis syafa'ah. Dan mereka mendustakan hadis-hadis tentang syafaat. Di mana yang dimaksud diterangkan oleh para ulama, yakni hadis-hadis tentang syafaat dari para pemberi syafaat terhadap ashabul kabair yang dimasukkan ke dalam neraka. Adapun terkait dengan syafaatul uzma, ya, demikian pula ya, syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lainnya, ya, maka mereka membenarkan, mengimani. Adapun terkait dengan syafaat untuk ahlul kabair yang telah dimasukkan ke dalam neraka untuk dikeluarkan dari neraka, ini yang mereka dustakan. Fahaulai humul khawarij wal mu'tazilah. Maka itulah yakni orang-orang al-khawarij dan mu'tazilah. Baik, dan fikrah atau pemikiran mereka ya senantiasa ya terwarisi ya generasi demi generasi. Bahkan ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam memberitakan bahwa akhir dari kelompok Khawarij ini akan bergabung dengan Dajjal ya di akhir zaman nanti. Ya, hanya saja ya mungkin hampir tidak bisa ditemukan kalau ya sebuah kelompok yang menamakan diri mereka Khawarij di masa ini ya, atau apa namanya ya, yayasan Khawarij 50 meter lagi Khawarij ya, tidak ada, meskipun pemikirannya pemikiran Khawarij. Dan termasuk sekali lagi saya ingatkan bahwa di antara kelompok Khawarij di masa kita adalah Al-Hadadiyah, yang mereka sangat-sangat keras permusuhannya terhadap para ulama ahlus sunnah. Selanjutnya, qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-imanu bid'un wa sab'una syu'batan, afdaluha qaulu la ilaha illallah, wa adnaha imatatul adha 'anil tariq, wal haya'u syu'batun minal iman. Adapun pada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam bahasanya iman ada 70 sekian cabang, paling afdalnya adalah ucapan la ilaha illallah, dan tentu ini bukan sekedar ucapan tanpa yang diyakini maknanya. Wa adnaha, adapun paling rendah dari cabang keimanan adalah menyingkirkan gangguan dari jalanan. Wal haya'u syu'batun minal iman. Dan rasa malu merupakan cabang dari keimanan. Di mana hadis ini ya juga merupakan dalil yang tegas yang menunjukkan bahwa iman itu mencakup ya keyakinan hati, ya amalan anggota badan, demikian juga kayak ucapan lisan. Asy-syu'ab al-madhkurah fil hadis wa ghairiha. Adapun cabang-cabang yang disebutkan dalam hadis dan yang selainnya, di dalam hadis ini disebutkan ya tiga cabang dari cabang keimanan, yakni qaul la ilaha illallah, kemudian imatatul adza anit tariq, kemudian al haya, dan yang selainnya. Jadi selain dari tiga perkara itu, Nabi menyebutkan bahwa keimanan 70 sekian cabang lebih. Dalam hadis disebutkan tiga di antaranya. Di mana qad taqassaha ba'du ahli al-ilm. Di mana sebagian ahli al-ilm, sebagian ulama telah taqassaha. Taqassa maknanya artinya menyelidiki secara mendalam dan mendetail. Minhum al-Baihaqi fi syu'abil iman. Di antara mereka adalah Al-Baihaqi, Al-Hafidh Al-Baihaqi di dalam kitabnya Syu'abul Iman. Baik. Jadi beliau ya merinci apa yang beliau temui dari nas yang menyebutkan cabang-cabang dari keimanan tersebut. Adapun Al-Imam As-Sa'di rahimahullah pada kitab beliau Bahjatul Qulubil Abrar, beliau menyebutkan secara ringkas bahwa setiap perkara yang datang perintahnya dari Allah Subhanahu wa taala, demikian pula dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, merupakan cabang dari cabang-cabang keimanan yang 70 sekian tersebut. Falladzi qala la ilaha illallah ma hamalahu ala qauliha. Seseorang yang mengucapkan la ilaha illallah, apa yang membawa dia untuk mengucapkan, yang mengucapkan kalimat ini? Innahu al-iman. Ya, sesungguhnya yang membawanya untuk mengucapkan ini adalah keimanan. Walladhi amatal adha anil tariq. Malladhi hamalahu ala dhalik. Demikian pula seseorang yang menyingkirkan gangguan dari jalanan. Apa yang membuat dia berbuat demikian? Innahu al-iman. Sesungguhnya yang membawa dia untuk berbuat ini adalah keimanan. Dan al-adha yang dimaksud di sini meliputi adha yang sifatnya hissi, mungkin duri, ya, beling dan yang semisalnya, termasuk kayu yang menghalangi di jalanan. Bisa juga yang namanya adha di sini maknawi, perbuatan-perbuatan maksiat yang dilakukan di jalan, ini juga termasuk adza. Bahkan bisa jadi menyingkirkan jenis yang kedua, ya, gangguan yang maknawi ini lebih berat. Ya. Baik. Kemudian wa qauluhu, adapun pada sabda Nabi wal haya'u syu'batun minal iman. Bahasanya rasa malu termasuk cabang dari keimanan, yakni annal insana idza stahya minasy syai'i. Bahasanya seseorang jika dia merasa malu dari sesuatu, yakni sesuatu yang tercela yang dimaksud, ya, bukan sesuatu yang baik, karena malu dari sesuatu yang baik ini al-ajz, ya, kelemahan dan kemalasan. Di mana dari sisi perasaan yang menahan seorang dari sesuatu ini, ya, maka masuk dalam definisi malu, tetapi bukan malu seperti yang dimaksud dalam cabang keimanan ini. Oleh karenanya, Mujahid ibn Jabir, ya, rahimahullah, beliau menyebutkan sinfan la yata'allama ilm, atau kama qal, ya, al-mustahyin wa mustakbir. Dua golongan manusia yang tidak akan mempelajari ilmu, yakni orang yang malu, ya, dan orang yang sombong. Malu dari mendatangi ilmu, ya, karena perasaan saya sudah tua, sementara yang lain masih muda-muda. Ya. Yang satunya sombong karena merasa yang ngajar muda, ya, saya sudah tua, sudah banyak makan garam. Dua golongan manusia ini terhalang dari ilmu dan tidak akan, ya, mendapatkan ilmu dengan dua penyebab tadi. Kemudian, fama'nahu annahu mu'minun, ya, billaumi 'alal ma'siyah wal 'iqabi 'alaiha min Allah subhanahu wa ta'ala. Di mana maknanya bahwa dia beriman dengan adanya celaan atas sebuah maksiat dan hukuman Allah subhanahu wa ta'ala atas maksiat tersebut. Wa kadzalika al-haya'u minan nasi fi hadzal amr. Demikian pula rasa malu dari manusia dalam perkara ini, yaitu dalam perkara perbuatan maksiat. Ini, ya, malu yang merupakan cabang dari keimanan. Wallahu ta'ala alam, ini yang kita pelajari pada kesempatan ini. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.